Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya ada permasalahan dalam rumah tangga saya, yaitu suami saya sering meninggalkan sholat. Lalu apakah nafkah yang diberikan oleh suami yang tidak sholat itu halal, Buya? Karena setahu saya, apabila ada orang yang meninggalkan sholat, itu tidak boleh kita kasih makan. Mohon penjelasannya, Buya. Baik, kalau ada suami yang tidak sholat, atau siapapun yang tidak sholat, kalau urusan pemberian hartanya, kita lihat, jika memang uang tersebut dari harta yang halal, misalnya dia kerja yang benar, atau dia diberi oleh seseorang, maka harta itu halal bagi seorang suami tersebut, maka diberikan kepada istri, itu sah bisa menjadi nafkah yang halal. Adapun bab sholat itu babnya beda. Urusan sholat adalah pelanggaran besar di hadapan Allah. Satu sholat yang ditinggalkan seorang mukmin cukup untuk masuk neraka. Maka kami ingatkan kepada semuanya, hati-hati, jangan sampai ada berani meninggalkan sholat, takutlah kepada Allah. Dan jika Anda punya pasangan yang tidak sholat, Anda harus terus menerus menghimbau dan menghimbau dan menghimbau dia untuk sholat. Dan ingat, kalau kita membiarkan, tidak pernah mengingatkan, tidak mengajak dia sholat, kita termasuk mendapatkan bagian dosa, dan akan dicabut rahmat di rumah kita, tidak ada keindahan. Dan kita membiarkan orang tidak sholat, hukumnya dosa. Jadi permasalahannya beda antara sholat, bahkan kok dari orang yang tidak sholat. Kalau ada orang kafir memberikan hadiah kepada kita pun juga halal kita ambil, asalkan kita tahu itu bukan dari ngerampok, bukan dari sesuatu yang tidak dibenarkan. Misalnya dia bekerja jual beli atau panenan dikasihkan kepada kita, kita boleh nerima. Apalagi dari suami tadi yang tidak sholat, asalkan memang diambil dari harta yang halal. Pembahasan sholat adalah pembahasan yang berbeda. Takutlah kepada Allah siapapun yang pernah meninggalkan sholat. Ayo bergegas bertobat kembali kepada Allah. Takut mati dalam keadaan Allah murka karena meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab.